dirimu, hidup takkan menunggu. Buka sedikit hati agar kau tahu kau tidak sendiri. Lupakah kau cara tersenyum? Sayapmu patah. Jika begitu tak mengapa, izinkan ku memapa. Berhentilah memaki semua yang telah dicuri. Buka sedikit hati agar kau tahu kau tidak sendiri.